perintah dan lima perintah, atau yang diistilahkan dalam studi teologi Kristen, the Ten Commandments. 10 perintah Tuhan kepada Bani Israel. Pegang baik-baik. Taurat yang dimaksud dalam sejarah bukan dalam bentuk buku, tapi Taurat yang dimaksud dalam sejarah dalam bentuk dua loh batu. Dua loh batu itu dalam istilah ilmiah, kalau dalam istilah awam disebut dengan dua pecahan kembar batu. Jadi ada dua batu yang kembar, disitulah bertuliskan 10 perintah bagi Bani Israel. Diberikan kepada Musa. Untuk apa? Menuntun Bani Israel keluar dari perbudakan 400 tahun di tanah Mesir. Dituntun mereka menjumpai tempat yang mereka dijanjikan oleh Allah. Yang sekarang ini namanya Urus Salim. Bukan Yerusalem. Yerusalem itu enggak ada. Karena penulisan teks daripada Abjad Ibrani itu tidak menggunakan vowel. Dia menggunakan konsonan. Sama dengan huruf Hijaiyah. Makanya orang yang ada di Timur Tengah sana, baik Yahudi maupun Arab, mereka kalau berdialog begini tidak menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa ibu orang Israel itu adalah bahasa Arab. Bahasanya Nabi Musa bahasa Arab. Bahasanya Nabi Isa bahasa Suryani. Bahasa Surya bahasa Arab. Karena semua Nabi itu sumbernya dari Yaman Selatan. Inaj. Jangan saudara berpikir Nabi-Nabi itu dari Mekah. Tidak. Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua Nabi, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan Nabi itu bersumbernya dari Yaman Selatan. Inaj. Oleh karena itu bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Arab. Konsumsi bahasa setiap harinya bahasa Arab. Ada dulu saya masih kecil, Bible Christian New Testament, perjanjian baru. Waktu kami masih kecil berumur 5, 6, 7 sampai 10 tahun, di Manado sana sering mengikuti yang namanya studi Sondag School. Sondag School itu artinya sekolah minggu. Atau kita di Islam ini TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Taman Pengajian Anak, Taman Pengajian Al-Quran. Kalau di Kristen sana, Sondag School. Nah, Bible yang kami pelajari dulu, teks dan judulnya hampir sama dengan Al-Quran. Yohanes itu masih bertuliskan Yahya. Yesus itu masih bertuliskan Isa. Perjumpaan antara Yudas Iskariot dengan Yesus, dia tidak menggunakan Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani. Yang dipakai orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen pendetanya sendiri pun tak tahu bahasa Ibrani. Hanya 3 yang tahu itu, 2 sudah mampus sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Insya Allah masuk surga. Yang di neraka itu tempatnya, yang 2 mati itu sudah di neraka. Insya Allah saya yang terakhir masuk surga. Karena masuk Islam. Kan begitu. Jadi kalau ibu bapak, ini kan kalau nuzul Quran maunya ustaz, kita langsung ceramah tentang Islam. Enggak cocok. Enggak cocok kalau saya langsung masuk ke bicara tentang kehebatan Al-Quran. Itu kan bidangnya ustaz-ustaz lain. Enggak cocok kalau saya. Saya dari kafir, harus bicara yang sesuai dengan bidang saya. Supaya semua ustadz itu biar tidak terdaftar di Depak tapi punya kemampuan. Amin. Ya, yang penting yang disampaikan kebenaran. Bu, kebenaran. Bukan cari muka sama ibu-ibu. Nih ustadz-ustadz banyak di Jakarta. Asal sudah pakai bahasa ibu-ibu, sudah jadi ustadz. Assalamualaikum. Bencong semua itu. Tidak ada sahabat Nabi bencong. Ya mungkin yang masuk dalam daftar Depak itu kebanyakan yang bencong-bencong itu. Nah, kalau yang laki-laki begini enggak terdaftar itu. Gampang menyaut kok. Umat ini pintar, dia cari yang berilmu. Kata Pak Lurah tadi, kan cari yang berilmu. Untuk apa kita ngumpul-ngumpul di sini, enggak ada isinya? Ya? Diberikan Taurat itu. Waktu Allah berikan Taurat, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umat Muhammadin. Nur aina kaili kaila yadurhum zulmatani. Ini atau itu umat Muhammadin, nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, bertanya Musa, "Manur aini ya Rabbi?" Faqala Allah Ta'ala, "Nuru Quran wa nuru Ramadan." Bertanya lagi Musa, "Wa ma julmatani ya Rabbi?" Dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? "Julmatul qabri wal yaumal qiyamati." Dua kegelapan, yakni kegelapan kubur dan hari kiamat. Bayangkan, umat Muhammadin 3500 tahun jarak antara Musa dengan Al-Masih Isa, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun, belum 4076 tahun umat Islam belum datang, bahkan Rasulullah belum lahir ke dunia ini, Allah sudah berfirman kepada Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Tanya sama semua pendeta di dunia ini, betulkah apa yang saya katakan itu? Ini atau itu umat Muhammadin. Nabi Muhammad ini, kalau kita buka kitab Taurat, kita buka Injil yang betul-betul Injil, Nabi Muhammad ini nubuah, risalah, informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad ini banyak sekali yang ditutup-tutupi, yang tidak dibuka oleh para ahlul kitab, para pendeta. Mereka sembunyikan. Mereka tutup. Kenapa mereka tutup? Apabila orang Kristen Yahudi tahu semua rahasia terkait Nabi Muhammad, maka mereka akan berlomba-lomba untuk masuk Islam. Makanya di surah Quran surah Al-Maidah, la tazidana asadana si adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku wala tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu lazina qalu inna nasara jalika bi anna minhum gisisina warukbanau wa annahum la yastaghfirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tarayunahum tafidu minadam imima arafu minal haq yakuruna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Setelah mereka tahu, lihatlah mata mereka mencucurkan air mata, tanda mereka mengenal kebenaran dari dalam sendiri, dari dalam Taurat dan Injil. Baca nanti di rumah Al-Maidah 82 sampai 85. Bagaimana pendeta-pendeta itu masuk Islam? Ahli kitab. Mereka berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam. Mereka menyerah. Mereka sadar mendapatkan kebenaran Allah dari dalam kitab mereka sendiri. Termasuk beberapa pendeta kaliber di dunia. Pendeta terkemuka di Yerusalem. Dari umur 8 tahun Rasulullah, dia sudah tahu Nabi Muhammad ini bakal menjadi Nabi besar. Menjadi Rasul. Utusan. Banyak pendeta Bukhairah. Dan Rasulullah mendapat wahyu di Gua Hira. Dia menerima segenap ungkapan rahasia Allah yang membenarkan beliau sebagai Rasul. Penerima wahyu dari Allah adalah pendeta Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi terkait dengan sejarah-sejarah ini, jamaah harus tahu bahwa nuzulul Quran itu adalah kesempurnaan pertalian sejarah, hubungan yang kuat antara kitab-kitab para nabi yang diturunkan berangsur-angsur ke langit yang paling rendah, yakni bumi. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Qur'an hudali nasi wabainati minal huda wal furqan. Furqan itu adalah pembeda antara hak dan batil. Maka kita disuruh berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Untuk mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba allallazina min qablikum la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Di mana contohnya, tauladannya? Ayat itu menjelaskan Al-Baqarah 183. Allallazina, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka? Nabi-nabi. Mereka jauh waktunya dengan Nabi Muhammad. Setelah Taurat Allah berikan kepada Musa, 500 tahun setelah Taurat Allah turunkan lembar kitab Zabur Daud malam ke-12 Ramadan. Setelah Zabur Daud, 1200 tahun kemudian, malam ke-18 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Diterima oleh Nabi Isa, bukan juga dalam bentuk kitab. Diberikan oleh Allah, dibawa lisannya Isa. Jadi Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan dalam bentuk kitab. Jangan saudara-saudara berpikir, yang dibawa siang malam oleh orang Kristen ke gereja, ya, tebalnya seperti tisu begini. Betul kan? Coba nanti kalau tetangga orang Kristen, dia bawa-bawa ke sana kemari. Ya, baju satu tali, rok pendek, naik motor, kelihatan celana dalamnya, bawa firman. Bagaimana ini orang kita di Islam ini ada najis kecil, najis sedang, najis besar, betul? Mukopapa, mukolado, mutawasito. Dan kita juga belajar tentang ilmu toharo. Apa itu toharo? Selalu menyucikan di diri. Belajar juga ilmu waro, haram, menjauhkan dari yang haram. Makanya Al-Quran tidak boleh sembarang dibaca. Ibu yang haid pun pegang Quran. Betul, Bu? Bu? Nah, ente bukan ibu. Tak boleh, karena ini firman. Ini kafir yang pegang, sunat kagak, cebok kagak, bawa firman. Innalillahi. Ini kita bicara nuzul Quran. Dari perspektif seorang mantan kafir. Oh, lebih hebat, lebih luar biasa. Lebih luar biasa, akhirnya apa? Kita paham. Bangunan masjid ini betul kuat. Temboknya pakai keramik, catnya berwarna-warni. Saya mau tanya, kalau pondasinya lemah, roboh enggak? Kita saat ini sedang diserang. Kita saat ini sedang diadu domba. Minta tolong kemana? Kembali kepada Quran. Come back to the Bible. Come back to the Quran. Kembali kepada kitab suci Al-Quran. Kenapa? Oh, ternyata biar sudah menteri, ternyata biar sudah kiai, ternyata biar sudah buya, ustaz, ular kepala dua. Nabi pernah berhadapan dengan iblis. Dikisahkan oleh Abu Lais, suatu ketika iblis datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelma sebagai seorang kakek, pada tangannya terpegang tongkat. Menjelma dia, iblis menjelma sebagai seorang kakek yang segar bugar, pada tangannya terpegang tongkat. Bertanya Rasul, "Siapa Anda?" Dia katakan, "Saya iblis." "Kenapa iblis?" katanya Rasul, "engkau menghadap saya?" "Oh ya Muhammad, saya disuruh Tuhanmu untuk menghadap engkau, mendengar setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku." Lalu ditanya oleh Rasulullah, ada berapa musuh-musuhmu dari umatku? Jawab iblis, ada 15. Lalu dibalik oleh Rasulullah, ada berapa saudara-saudaramu dari umatku? Jawab iblis, ada 10. Kalau musuhnya ada 15, kalau sahabat ada 10. Termasuk yang pengadu domba, itu sahabat iblis. Kasihan antum, mulutmu putih, berpuasa, lapar dan haus yang antum dapat. Nggak ada beda dengan puasa orang kafir. Orang kafir praktik okultisme, penyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah manusia, yang menyembah pohon, yang menyembah setan. Mereka berpuasa, bahkan di pulau Jawa sana, berpuasa beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, badan mereka menjadi kecil, namanya jenggot. Tapi kita berpuasa bukan itu. Kita berpuasa untuk menghormati diturunkannya Al-Quran. Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Pembeda antara hak dan batil. Batil. Nggak malu. Sahabat itu merasakan nikmat Islam. Begitu merasakan manisnya Islam. Gak pernah takut dengan kelaparan. Gak pernah takut dengan bahaya kematian. Gak pernah khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Yang ada benak hatiku, pikiranku, hatiku, adalah bagaimana memelihara, menjaga pohon Islam ini, supaya tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Tapi bukan diperjuangkan malah sekarang ini, apa, diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Kalau mau cari muka, jangan cari muka kepada orang kafir. Kalau mau cari muka kepada Allah. Ibu bapak berpuasa, saya mau tanya, sudah malam keberapa ini? Malam ke-16 sampai kepada malam 17. Kita berpuasa jujur, karena puasa itu yang tahu hanya Allah. Qulu amal ibnu adam fa innahu liwa ana azibih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada beliau, wahai Muhammad, sesungguhnya semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali illa saum, kecuali puasa. Karena akulah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Nah, ini kejujuran. Ini kejujuran. Kenapa? Karena kita menghormati ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara hak dan batil. Nah, kalau dua-dua dicampur, bertopeng dengan agama, tetapi Islam dijual beli untuk kepentingan politik. Makanya jangan heran ada bom kiri kanan. Nggak usah heran, berlapis-lapis ente bangun ini hukum. Berlapis-lapis ente bangun undang-undang. Kalau antum tidak jujur di hadapan Allah, ma'as-sabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli shay'in alim. Ayo bersembunyi kita. Munafik kita di hadapan Allah, bersembunyi kau, kata Allah, wallahu bikulli shay'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya mau tanya kepada ibu bapak, musibah dan kematian, illa siapa yang menghendaki? Jangan bilang teroris-teroris berani. Tidak. Musibah, kantor polisi diserang, markas besar, itu semua izin daripada Allah. Sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai orang yang beragama, dimanapun agama di dunia ini, tidak menelorkan, tidak menghadirkan regenerasi agama yang melakukan tindakan teror, nggak ada. Dan ayo kita bom, nggak ada itu. Secara hukum mereka salah, karena Islam yang betul itu dia tumbuh dan berkembang dari zaman Rasul dan para sahabat melalui dakwah. Dia tumbuh di sana dengan dakwah, bukan dengan cara teror. Tidak ada itu. Tapi kalau Allah mengizinkan, siapa yang bisa larang? Ayo. Orang mati. Ada juga yang dibom, ada juga yang dipedang. Saya dengar ada kabar di markas Polda Riau. Begitu kan? Ada teroris yang masuk menyerang. Tidak ada hubungan dengan Islam. Tidak ada hubungan dengan. Lalu apa Ustaz jawabanmu? Jawaban saya, orang di dunia ini tidak akan berhasil, tidak akan kaya, tidak akan mampu melakukan kejahatan kecuali membawa-bawa is. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Dan yang kedua, orang di Indonesia berhasil menjadi presiden, menjadi pejabat, menjadi gubernur kecuali membawa-bawa is. Coba kalau kemarin Jokowi namanya Stepanus. Ini makna daripada nuzul Quran. Berubah kita. Berubah. Yang paling fatal lagi kenapa? Kita sesama umat Islam tidak tahu menjaga rahasia. Orang yang mati, bunuh diri, melakukan tindakan teror. Otak kita orang Islam sama dengan orang kafir. Menguburkan saudara-saudara kita seperti binatang. Itu di Pulau Jawa sana. Ikut-ikutan dendam. Secara hukum mereka salah. Secara hukum mereka salah. Adapun polisi saya dengar di mana ini? Di Pekanbaru. Katanya konon almarhum aktif berjamaah. Walaupun beliau anggota polisi. Ya sudah, beliau itu bukan cuma mati secara pahlawan, wafat dia kembali al-mu'minuna al-yun kolun. Orang mukmin tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Beliau aktif berjamaah, itu jihad. Semua mengenakan pakaian polisi meninggal dalam tugas jihad. Lalu bagaimana Ustaz yang saudara-saudara kita yang mati, yang teroris? Mau teroris, perampok, pelacur, maling. Saudara tetap saudara. Kuburkan. Ambil mayatnya. Ayo kita kuburkan secara Islam. Secara hukum. Mereka melanggar hukum negara. Belum tentu kita yang hidup ini lebih betul dari beliau-beliau itu. Nah, di sini. Di sini memang teka-teki Islam sangat berat. Biar perlu dicurigai ini Yahya Waloni ini. Silakan. Silakan. Silakan. Katanya Islam, ngaku-ngaku Islam. Makanya saya enggak percaya ada orang berjihad lalu pelitnya 17 setan. Enggak percaya saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kotak amal cuma 1000. Hah? Uang saja kau hitung. Memang banyak orang berkepentingan. Karena Islam ini ibarat pohon, buahnya manis. Islam ini ibarat buah manis, sedap. Buah apa yang paling enak ya? Kalau saya bisa gambarkan. Buah yang paling enak ini, pohonnya baik, buahnya enak. Iya, boleh. Durian. Boleh. Jambu manis, boleh. Jadi enak dimakan. Durian enggak lah, anggur manis. Jadi Islam itu ibaratnya anggur yang manis. Dipetik, dimakan. Ada yang cuma makan. Makan buahnya, ambil makan, merawat, menanam, kagak. Nggak mau saya tanam, nggak mau saya rawat. Nah, orang-orang ini kadangkala sering mengaku jihad di jalan Allah. Nanti banyak orang dia kumpul di situ. Padahal cuma teriak-teriak. Ketika Allah minta raganya, badannya bertarung membela Islam di garis belakang. Maksud saya begini, coba ini teroris-teroris ini, kalau betul-betul mau membantu perjuangan Islam, jangan di Indonesia. Siapa tahu masih ada benih-benihnya yang hadir malam ini. Kenapa? Bantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Tuh baru kau laki-laki. Di Indonesia hanya merusak Islam. Innalillahi. Coba. Aduh, habis suaraku ini. Teriak. Coba kalau mau berjihad, ke sana. Nah, itu tersatu. Yang kau hajar saudaramu Islam. Polisi-polisi itu juga Islam. Orang kafir di luar sana tepuk tangan dia. Haleluya. Berhasil kita bikin berkelahi. Hah? Kenapa kita umat Islam bikin kegiatan sedikit, bom 1, 2, 3, bilang teroris. Itu Yahudi sana teroris. Itu monyet-monyet dari Papua sana. Yang pegang senjata itu. Hah? Membantai saudara-saudara kita yang di Papua sana. Mereka mengatakan apa? Kelompok bersenjata. Kenapa gak bilang teroris? Ini memang tidak jujur, munafik. Itu. Jadi kalau memang berani, pakai jadi atlet tinju. Wah, pakai nama Muhammad yang dilawan Matius. Di atas ring, Matius melawan Muhammad. Mati itu Matius. Alhamdulillah. Tinju di ring, bela diri, karate, bagus. Tapi kalau lempar bom, yang lempar Abdullah yang mati. Amirul. Muslim dengan Muslim. Jihad bagaimana kawan? Sedih melihat keadaan seperti ini. Kenapa? Karena Allah sedang menguji. Terlalu banyak manusia munafik. Terlalu banyak manusia munafik. Tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Yang sangat parah, mereka mengaku Islam. Mengadu domba sesama penceramah. Mengadu domba sesama umat Islam. Saya berdakwah dari awal pertama. Sejak saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 sampai dengan hari ini, niat dakwah saya hanya satu, mengokohkan iman sesama muslim. Salat berjamaah tarawih kemarin malam, imamnya kemarin dulu saya di Jakarta 20 rakaat, 23 dengan witir. Tadi 8 rakaat di sana pakai bismillah tadi. Bismillahnya silent, enggak apa-apa. Hah? Bacaannya imam tadi, Allahu Akbar. Kayak sholat di Makkah dan Madinah. Ini baru namanya imam. Jangan mentang-mentang 20 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istri saya langsung keluar masjid. Apa? Di mobil kami pulang. Kenapa, Mak? Ah, belum sempat bernapas sudah sujud, Pak. Enggak tahu apa yang dia baca. Cepat sekali, kilat betul. Tak. Hah? Ah, saya enggak mau lagi, kata istri saya. Ente kalau mau ceramah itu, tanya dulu panitia masjid. Berapa rokat? Kalau enggak bisa. Kalau 23 model begitu, ya sudah 8 rokat, sudah cukup. Dia hantam 20 rokat, tapi cepat-cepat. Al-Fatihah barangkali tidak lengkap. Sound systemnya juga buyar. Suara mic-nya juga, mic masjidnya buyar. Jadi gampang saja. Allahu Akbar. Belum sempat bernapas saya, sudah sujud lagi. Subhanallah. Ah, ini nih. Islam yang digampang-gampangkan. Coba seperti tadi. Allahu Akbar. Betul-betul saya aminnya paling kuat kalau yang begini. Tapi kalau bacaannya seperti kemarin dulu itu, innalillahi. Walaupun bekas kafir begini juga kritis saya kalau sholat. Ngapain hadir di masjid sholatnya model begitu? Ah, habis sholat saya tanya, kenapa cepat-cepat begitu tadi Pak Imam? Enggak, mengingat Ustadz waktunya supaya panjang. Makanya tidak usah sombong, 20. 8 rokaat saja Imam. Kalau 8 rokaat itu punyanya Nabi Muhammad. 20 rokaat, betul. Tapi tidak ada model begini, ini Abu Jahal punya ini. Ente baca itu tidak lengkap, itu berdosa semua kita ini. Sujud cepat-cepat. Ah, coba seperti tadi. Ah, hati jadi senang, betul-betul meresapi. Ini namanya nuzul Quran. Ayat Al-Quran yang dibaca meresap ke dalam dada.

termasuk menguak rahasia kerasulan Nabi Muhammad menurut Bible Kristen Perjanjian Lama. Bagi yang ingin mendapatinya, silakan ada di mobil saya di luar sana, ada istri saya yang akan melayaninya. Bagi jemaah yang berminat, ada di mobil. Ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Harganya ini 95.000. Tapi tidak ada uang kembali, mungkin 100 lebih pas. Iyo. Nak bantu ambok berdakwah. Ya, silakan. Nanti ada di mobil. Bagi yang berminat silakan. Bagi ibu bapak yang berminat tidak diwajibkan. Karena ini buku untuk membantu perjuangan dakwah kami. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sound system bagus karena sudah mau habis. Dari awal putus-putus. Ya, mudah-mudahan besok subuh bagus. Karena saya besok subuh 3 ronde ini. Subuh, kemudian zuhur dan malam lagi. Paginya jam 9, jam 12. Zuhur saya sudah berangkat menuju ke Sumatera Utara, ke Medan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.